الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Syarh Sunnah. Nomor yang ke-121 di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bacakan nomor yang ke-121. Wa'alam rahimakallah annahu la yahillu mal imri'in muslimin illa bitibatin min nafsih, wa in kana ma'a rajulin malun haram faqad dhamina la yahillu li ahadin an ya'khudha minhu shay'an illa bi'idni. فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. Nomor yang ke-121, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda, sungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dari ketulusan hatinya. Dan jika seandainya pada seseorang ada harta haram yang telah dia kuasai, dan jika seandainya pada seseorang ada harta yang haram yang telah dia kuasai atau dia telah miliki, maka tidak boleh bagi seorang pun mengambil daripadanya kecuali dengan izinnya. Karena bisa jadi di suatu saat dia bertobat dan ingin mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, sementara engkau telah mengambil harta yang haram. Saya ulangi, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda, sungguhnya tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk mengambil harta seorang muslim kecuali dengan ketulusan hatinya. Dan jika seandainya pada seseorang ada harta yang haram yang telah dia miliki, maka tidak boleh bagi orang lain untuk mengambil harta tersebut daripadanya kecuali dengan izinnya. Karena bisa jadi orang tersebut bertobat, kemudian dia hendak mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, sementara engkau telah mengambil harta yang halal. Maksud daripada nomor yang 121 ini, yaitu harta seorang muslim haram buat orang lainnya. Tidak boleh bagi seorang pun mengambil harta seorang muslim tanpa izin daripada pemiliknya. Dan walaupun seandainya diketahui ada seseorang yang memiliki harta yang haram, kita tahu, katakanlah dia punya motor hasil dari korupsi, dan kita mengetahuinya bahwasanya motor tersebut adalah motor dari uang yang haram. Nah, kita tidak diperbolehkan mengambil harta tersebut kecuali dengan izinnya. Walaupun kita tahu bahwasanya harta dia tersebut adalah harta yang haram, kita tidak boleh mengambilnya. Kenapa? Diterangkan oleh beliau, karena bisa jadi orang tersebut tobat, kemudian dia hendak mengembalikan harta tersebut, tapi sudah kita curi hartanya. Kita jatuh kepada dosa, sementara Allah menerima taubatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekilas kita melihat ini seperti cuma permasalahan hukum atau permasalahan fikih. Apa kaitannya dalam permasalahan akidah? Kan begitu. Permasalahan mengambil harta seseorang ini kan seperti permasalahan fikih. Apa kaitannya dengan permasalahan akidah? Di sini beliau rahimahullah ta'ala menerangkan di antara akidah ahli sunnah, tidak boleh mengambil harta siapapun juga. Baik harta tersebut adalah harta yang halal ataupun harta yang haram. Yang haram saja tidak boleh, apalagi yang halal. Beliau ingin menerangkan ini akidah. Secara isyarat, terdapat keterangan bahwasanya ada akidah yang menyimpang dan membolehkan mengambil harta dengan cara mencuri. Makanya kita temukan sekte-sekte dalam Islam membolehkan pengikutnya untuk mencuri, walaupun dengan alasan demi kebaikan, alasan demi dakwah, walaupun alasan demi menegakkan kekhalifahan Islam. Bolehkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, seorang anak dibolehkan mencuri harta orang tuanya. Seorang pembantu dibolehkan mencuri harta majikannya. Dan itu tidak sedikit. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ahlu sunnah tidak pernah dia membolehkan hal demikian. Mereka dibolehkan mengambil harta orang lain di saat jihad, saat peperangan. Dan harta itu adalah harta rampasan perang, bukan harta curian. Makanya ma'asyiral muslimin, di antara kita mungkin yang pernah mengalami atau ada yang tahu sekte-sekte dalam Islam yang membolehkan hal demikian. Membolehkan mencuri demi setoran wajib. Jadi antara ciri-ciri sekte-sekte yang baru yang diada-adakan membolehkan demikian. Dan biasanya sekte-sekte tersebut tidak lepas daripada setoran tertentu kepada pendirinya, kepada ketuanya, dan lain sebagainya. Ujung-ujung kembali kepada uang. Walaupun dengan mengatasnamakan kebaikan, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan zakat, mengatasnamakan ini dan itu. Sekarang timbangan kita Quran dan Sunnah, mana Rasulullah SAW bolehkan hal demikian? Bahkan sampai orang Yahudi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Rasul, minta Rasul menjadi hakim di dalam permasalahan yang terjadi di antara orang-orang Yahudi, di kalangan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebarkan keadilan, menebarkan keamanan, menebarkan ketenangan, dan tidak mungkin Rasulullah menyuruh anak-anaknya muslim, bapaknya Yahudi, boleh anaknya muslim mengambil harta bapaknya Yahudi. Tidak pernah ada. Bahkan banyak daripada para sahabat yang dia muslim, sudah masuk Islam, sementara orang tuanya masih kafir. Tidak pernah Rasulullah membolehkan dia mengambil hartanya. Ma'asyiral muslimin, bukankah para wanita-wanita muslimat tatkala mereka masuk Islam, lalu mereka bai'at, di antara bai'at yang diwajibkan itu tidak boleh mencuri, wala yasriqan, tidak boleh mereka mencuri. Ini adalah suatu ajaran Islam, yaitu mereka Islam mengharamkan seseorang mengambil harta orang lain, baik harta tersebut adalah harta yang halal maupun harta yang haram. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, di sini saya juga ingin menerangkan suatu hal yang diperingatkan oleh para ulama rahimahumullah, yaitu mengenai harta seseorang, milik seseorang, hak milik seseorang. Di antara hak milik seseorang yaitu apa yang telah dia tulis, buku, kitab, ataupun kaset rekaman, dan tidak halal bagi seorang lain untuk mengambil haknya tersebut tanpa seizin pemiliknya. Memang ilmu tidaklah milik seseorang, tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala, milik agama Islam. Akan tetapi seorang tidak boleh mengambil suatu buku, kemudian dia cetak, dia sebarkan, apalagi dia jual tanpa seizin penulisnya. Ini adalah hak milik yang harus kita jaga. Dan yang demikian diakui oleh para ulama, dan itu adalah hak milik. Hak milik. Karena setiap buku yang digandakan, maka di sana akan menghasilkan uang yang kembali kepada penulisnya atau kepada penerbitnya. Nah, dengan seseorang mengcopy atau memperbanyak, maka hal tersebut tentunya mengurangi hak mereka. Termasuk rekaman. Makanya masyarakat muslimin, tidak ada majlis para ulama yang saya ketahui di tanah haram, Mekah, Madinah dan sekitarnya, kecuali mereka minta izin apabila mau merekam. Apabila diizinkan mereka merekam, apabila tidak, maka mereka tidak merekam. Karena itu tak. Kalau dalam istilah negara kita, hak intelektual. Dan hal yang demikian, kita pernah menyampaikan fatwa para ulama, rahimahumullah, dalam kajian fikih mengenai permasalahan demikian, dan kita tidak butuh untuk menerangkannya lebih luas lagi. Baiklah, di sini saya juga akan mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ancaman. Ancaman mengambil hak seorang muslim tanpa izinnya. Saya bacakan hadisnya, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat yang mulia Khawlah Al-Ansariyah. وعن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. Sungguhnya kata Rasul, ada orang-orang yang يتخوضون pada harta Allah dengan tanpa hak, maka bagi mereka neraka jahanam, bagi mereka neraka pada hari kiamat. Apa makna yatakhawwadun? Sebenarnya orang-orang yang yatakhawwadun memiliki dua makna. Yatakhawwadun yang pertama maknanya yaitu seseorang mempergunakan hartanya pada suatu hal yang halal dan yang haram. Ini namanya juga takhawud. Jadi dia memiliki harta, kemudian harta tersebut dia pergunakan untuk sesuatu yang tidak jelas, baik halal ataupun haram, dan ini dilarang. Takhawud maknanya yang kedua, yaitu seseorang mencari harta dengan cara yang halal dan cara yang haram. Tentunya yang dimaksud yang dilarang di sini adalah yang haram. Dua makna ini dia dimaksud oleh hadis ini. Tidak boleh bagi seseorang untuk mempergunakan hartanya pada yang haram, dan tidak boleh bagi seseorang untuk mencari harta dari sesuatu yang haram. Kembali kepada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwadun fi malillahi bighairi haqq." Sungguhnya ada orang-orang yang mereka mencari harta yang haram, menggunakan harta untuk sesuatu yang haram, fi malillah, pada harta Allah, dengan tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Timbul pertanyaan, apa makna harta Allah? Apa makna harta Allah? Sebagian para ulama ahli hadis mengartikan makna harta Allah yaitu harta milik kaum muslimin, seperti baitul mal, seperti zakat atau kepentingan umum lainnya, maka itu dikatakan harta Allah, fi malillah, pada harta Allah. Tentunya besar dosa seseorang mengambil harta milik pribadi, dan lebih besar lagi dosa kalau seandainya seseorang mengambil harta milik umum, milik kaum muslimin. Kalau seandainya saya berikan perumpamaan, saya berikan contoh, ada pemerintah atau pemimpin suatu negeri menanam pohon kurma di tengah jalan atau di tepi jalan. Kemudian kata pemimpin, ini pohon kurma milik umum, tidak boleh mengambilnya kecuali nanti apabila pemimpin telah memanennya, kemudian dibagi rata kepada seluruh kaum muslimin. Datang si A, mengambil pohon kurma tersebut. Dia berdosa tentunya. Kemudian ada suatu kebun milik si A. Di sana ada pohon kurma. Pada pohon kurma tersebut ada buah, kemudian datang seseorang mengambilnya. Yang kedua juga berdosa. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mana yang lebih besar dosanya? Yang pertama. Walaupun mungkin seseorang akan bertanya, kan sama-sama kurma, jumlahnya sama. Tapi yang jelas, yang pertama lebih besar dosanya, karena dia mengambil hak kaum muslimin. Pada setiap kaum muslim, dia mempunyai saham dosa di sana. Yang pada hari akhirat nantinya, dosa kaum muslimin tersebut akan dilimpahkan padanya. Kalau seandainya tidak demikian, atau pahalanya diberikan kepada kaum muslimin sebagai hukuman pada hari kiamat buat dirinya. Ini mengambil harta milik kaum muslimin lebih besar daripada mengambil harta milik pribadi. Kembali kepada hadis, fi malillah, pada harta Allah. Sebagian para ahli hadis mengartikan malullah itu harta milik kaum muslimin, seperti harta zakat, baitul mal, dan lain-lain sebagainya. Dan sebagian para ulama ahli hadis yang lain mengatakan tidak. Fi malillah, pada harta yang dimaksud di sini umum, bukan cuma harta milik kaum muslimin, akhirnya ini umum. Jadi tidak boleh bagi seseorang mempergunakan hartanya untuk sesuatu yang haram, atau mencari harta daripada sesuatu yang haram. Harta Allah yang dimaksud di sini itu harta secara umum. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-33, "Wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum." Wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum. Dan berikan kepada mereka daripada harta-harta Allah yang Allah berikan pada diri. Di sini digunakan kata-kata harta Allah. Padahal yang dimaksud adalah zakat. Kesimpulan masyarakat muslimin, hadis ini umum dan pada hadis ini terdapat ancaman bagi orang-orang yang mengambil harta yang haram ataupun mempergunakan harta kepada sesuatu yang haram, diancam baginya neraka pada hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita beralih ke nomor yang 122. بجكن والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد أمسكة نفسه ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كسب في بعض فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. Nomor yang ke-122, bahwasanya mata pencarian atau usaha secara umum yaitu sesuatu yang jelas kehalalannya pada dirimu, maka dia adalah satu yang dibolehkan. Kecuali apa-apa yang jelas mafsadahnya, kerusakannya. Dan jika sesuatu usaha tersebut merupakan sesuatu yang rusak, dan diambil dari sesuatu yang rusak, maka hendaklah seseorang menahan dirinya. Dan janganlah engkau mengatakan, saya tidak mau berusaha, atrukul makatib. Saya tidak mau berusaha, saya meninggalkan mata pencarian dan saya cuma menerima apa yang orang berikan pada saya. Pekerjaan ini tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan oleh para ulama sampai zaman kami ini. Kemudian kata beliau, dan telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kasbun fihi ba'd ad-daniyah khairun min al-hajah ila an-nas. Usaha yang padanya terdapat sebagian daripada kehinaan itu lebih baik daripada minta kepada manusia, daripada berhajat kepada manusia. Di sini beliau menerangkan bahwasanya di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berusaha. Mereka berusaha. Mereka tidak menyandarkan dirinya kepada orang lain. Mereka tidak dihalangi dengan usaha tersebut daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya. Ibadah kepada Allah tidak menghalangi mereka juga untuk berusaha. Beliau berbicara secara zahir tidak berkaitan dengan akidah, tapi pada hakikatnya beliau menerangkan permasalahan akidah. Sama ada sebagian kaum muslimin, sebagian sekte yang ada pada tubuh umat Islam, yang mana mereka dengan jelas-jelas berhenti mencari nafkah, berhenti dari pekerjaan dengan alasan beribadah, dengan alasan i'tikaf di masjid, dengan alasan berdakwah. Ini tidak benar. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada diikat dengan suatu ketentuan apapun sehingga mereka tidak berusaha. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah. Bertebarlah di atas permukaan bumi. Perhatikan ayat. Berarti para sahabat setiap selesai sholat, seluruh manusia, setiap selesai sholat diperintahkan untuk mencari nafkah. Lalu bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang ada sebagian-sebagian sholat atau ketentuan atau amalan-amalan tertentu yang mana mereka setiap habis sholat tidak bisa bekerja. Dalam Islam tidak, kecuali i'tikaf. Kecuali di saat i'tikaf. Pada saat i'tikaf, seorang muslim. Pada saat i'tikaf, seorang muslim begitu selesai sholat, dia tetap di masjid. Tidak bisa mencari nafkah. Kecuali i'tikaf. Tidak yang lain. Tidak yang lain. Sebagai umat Islam tidak. Kita lihat. Dalam satu ritual tertentu, habis sholat, dia tidak bisa mencari nafkah. Kenapa? Karena dia masih terikat dengan ritual tertentu, ikatan tertentu. Bertentangan dengan firman Allah, "Idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh." Ini ayat sifatnya umum. Sifatnya umum. Tidak ada pengecualian di sini kecuali i'tikaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdosa orang-orang yang mengadakan bid'ah. Mengadakan amalan-amalan tertentu yang menghalangi manusia untuk mencari nafkah. Setiap mereka selesai salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam nomor yang ke-122 ini terdapat juga larangan bagi seorang muslim untuk meminta-minta. Kita pernah mengkaji hadisnya bahwasanya orang yang meminta-minta dibangkitkan pada hari kiamat sementara di wajahnya tidak ada mus'atil lahm, tidak ada di wajahnya sepotong daging pun juga. Ini para ulama rahimahumullah terangkan bahwasanya makna hadis sesuai dengan zahirnya dia akan dihukum pada hari kiamat bangkit dengan wajah tengkorak, tidak ada daging, yang ada cuma tulang yang dibungkus oleh kulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an. Memuji dalam Al-Qur'an satu kaum yang mereka istighfar, menjaga kesucian dirinya. Menjaga dirinya daripada meminta-minta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 273? Kata Allah, "Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa." Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya. Si fulan kaya. Padahal tidak ada selembar uang pun dalam kantong. Orang menyangka dia orang kaya, dia senyum terus. Padahal di rumah dia merintih lapar. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Orang-orang yang jahil, yang tidak berilmu, yang tidak tahu, menyangka dia orang-orang kaya. Sementara Rasul bukan orang yang jahil, tapi orang yang berilmu. Apa kata Allah? Ta'rifuhum bisimahum. Engkau Muhammad mengetahui mereka dari tanda-tanda mereka. Ya Rasulullah tahu mana yang kaya, mana yang miskin. Ini perhatian Rasul. Kemudian kata Allah, "La yas'aluna an-nasa ilhafa." Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan paksa. Masyarakat muslimin di Islam. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan bahwasanya saya jamin sebuah istana di dalam surga bagi orang yang tidak meminta-minta. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini prinsip aqidah ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menekankan untuk mencari rezeki, menekankan untuk berusaha dan melarang untuk minta-minta. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengatakan bahwasanya berusaha pada sesuatu yang di sana terdapat sebagian daripada kehinaan. Manusia yang melihatnya hina. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Ya ikhwan, saya mengetahui seorang ustaz. Seorang ustaz, subhanallah. Ustaz tersebut, ustaz, Kecamatan Madinah juga. Qadarullah, karena permasalahan ekonomi, beliau berdakwah sambil berusaha. Suatu saat diadakan kajian di suatu masjid. kerana ustaznya didatangkan. Nama ustaznya Ustaz Fulan, saya enggak sebutkan. Kemudian ustaz tersebut datang duluan. Dia bentang tikar, dia jual buku. Orang datang beli buku. Jamaah datang beli buku. Jamaah enggak kenal siapa ustaznya. Beli buku. Begitu udah jam kajian tersebut, dia masuk dan duduk depan, nyampaikan kajian dan jemaah terbengong. Subhanallah. Banyak ustaz yang tadi itu yang kita tawar-tawarin harganya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang berusaha sampai beliau mengatakan kunna atanawabu an-nuzul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergantian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang sehari datang, sehari berusaha, sehari datang, sehari berusaha. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan keutamaan orang yang berusaha, terlebih khusus berusaha dengan tangannya sendiri. Bahkan bagi seorang wanita pun demikian. Wanita yang berusaha berkhidmat buat keluarganya langsung dengan tangannya, cuci baju sendiri, masak sendiri, itu lebih mulia daripada wanita yang masakin pembantu, yang cuciin pembantu. Sedangkan wanita yang mulia Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha sampai mengeluh sakit pundak beliau karena beliau membawa kayu bakar. Subhanallah. Padahal iparnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah wanita yang mulia, bapaknya adalah Abu Bakar Siddiq, seorang yang memiliki harta. Akan tetapi kemuliaan itulah tujuan seorang muslim. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya, di antara kalian yang pertama kali mendahului saya, yang menyusul saya, adalah yang paling panjang tangannya. Kata-kata menyusul saya ini adalah utama. Menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah wafat. Di sana ada isyarat bahwasanya Rasulullah lebih dulu wafat daripada wanita-wanita yang disebutkan oleh Rasul. Ada 9 orang istrinya. Yang Rasulullah wafat meninggalkan 9 orang istrinya. Ini adalah kemuliaan yang paling panjang tangannya. Begitu Rasulullah wafat, istri Rasul saling ukur tangan. Dan yang terpanjang tangannya adalah Usama radhiyallahu taala anha. Jadi ini adalah di sini diambil suatu pelajaran penting bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah apabila dia mendapati suatu nas, maka mereka kembali kepada zahir nas terlebih dahulu. Mereka kembali kepada zahir nas terlebih dahulu. Kata Rasul, paling panjang tangan. Istri Rasul, ukur tangan terlebih dahulu. Ini zahirnya nas. Mereka tidak langsung ta'wil. Sebagaimana ahli kebatilan. Mereka ta'wil terlebih dahulu. Dan mereka tinggalkan zahir nas. Kata Allah, lihat dalam Al-Quran di ta'wil. Wah, bukan lihat. Ain, bukan ain. Ta'wil terlebih dahulu. Tidak. Para sahabat dan istri Rasul. Isa' Rasul sudah meninggal. Isa' Islam sudah sempurna. Mereka kembali kepada zahir terlebih dahulu. Diukur tangannya. Kemudian, begitu mereka melihat yang pertama kali wafat adalah Zainab binti Jahsy, mereka baru tahu. Di sini baru ada Qarinah. Namanya Qarinah, penguat. Bahasanya yang dimaksud panjang tangan di sini, bukan panjang tangan secara zahir. Akan tapi adalah wanita yang bekerja dengan tangannya. Zainab, Allah Ta'ala ini bekerja dengan tangannya. Beliau memberikan makan kuda, onta dengan tangannya sendiri. Beliau membuat adonan gandum dengan tangannya sendiri, tanpa pembantu dan tanpa budak. Kan tapi ma'asyiral muslimin pada zaman sekarang, malah sebaliknya. Wanita disibukkan keluar dari rumah, mencari nafkah, sementara yang kerja di rumah pembantu. Mereka meninggalkan yang afdol dan malah beralih kepada sesuatu yang tidak afdal, tidak wajib, bahkan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita keluar daripada rumahnya, istashrafaha syaitan, maka syaitan akan menguntitnya, siap untuk menerkamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihat bagaimana syaitan berusaha makin lama makin menjauhkan manusia daripada taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor yang 123. والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفها ولا تعد صلاتك. Di antara prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-123, kata beliau bahwasanya salat 5 waktu boleh dilaksanakan di belakang orang yang kau salat di belakangnya. Beliau ingin menerangkan secara asal, kita boleh sholat di belakang siapapun juga dari kalangan kaum muslimin. Ini secara asal. Illa kecuali an yakuna jahmiyan fa innahu mu'attil. Kecuali engkau sholat di belakang, apa makna di belakang? Sebagai makmum. Dia imam. Kecuali sholat di belakang seorang jahmi. Aliran Islam, pengikut jam di Sufwan, karena sesungguhnya dia adalah mu'attil. Mu'attil, orang-orang yang mengkosongkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah tidak punya sifat. Ar-Rahman yang artinya penyayang, itu cuma artinya penyayang, bukan artinya sifatnya penyayang, kata mereka. Dan penyimpangan yang mengantarkan kepada kufuran. Fa'in salaita khalfahu fa'id salat. Kalau seandainya engkau salat di belakangnya, maka ulangi lagi salat. Kalau seandainya imam salat Jumat adalah seorang jahmi dan dia adalah pemimpin, maka salat di belakangnya, kemudian setelahnya diulangi salat. Diperintahkan salat di belakangnya karena takut dihukum. Kemudian akan tapi diperintahkan seorang mengulangi salatnya kembali. Dan jika seandainya imammu adalah seorang pemimpin atau bukan, dan dia adalah ahlu sunnah, maka salatlah di belakangnya, dan jangan engkau ulangi kembali salat. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ngarang buku kita, ingin menerangkan hukum salat di belakang ahlul bidah. Ingin menerangkan hukum salat di belakang ahlul bidah. Apa hukum salat di belakang ahlul bidah? Sebenarnya permasalahan ini pernah kita bahas tuntas sesuai dengan kemampuan saya. Kita bahas dahulu, pembahasan panjangnya bisa menghabiskan satu kajian. Kalau saya tidak salah, saya pernah membahasnya juga. Tapi secara ringkas, bahwasanya pertama yang harus diketahui seorang muslim, bahwasanya hukum asal dibolehkan sholat di belakang seorang muslim. Ya. Yang kedua, dibolehkan sholat di belakang mastuurul hal. Mastuurul hal maknanya seseorang yang tidak jelas. Apakah dia ahlu sunnah atau tidak. Dibolehkan sholat di belakangnya. Kenapa? Karena hukum asal seorang muslim adalah adalah. Hukum asal seorang muslim dia adalah jujur. Benar, lurus. Sampai kita melihat apakah ada penyimpangan pada dirinya. Kalau sampai kita tidak ada penyimpangan, maka kita beranggap baik kepadanya. Dan ini termasuk daripada husnudzan. Ini hukum asal pada seorang muslim. Jadi kalau seandainya kita lihat seorang muslim, kita enggak kenal apa akidahnya. Kita tidak ada melihat ciri-ciri bid'ah pada dirinya. pada muamalahnya, pada pakaiannya, maka kita wajib berhusnudzan bahwasanya dia adalah ahlu sunnah. Bukan malah sebaliknya. Bagaimana orang-orang mutasyaddidin, mereka cuma memfonis ahlu sunnah orang yang duduk di dalam majlisnya, lebihnya tidak. Ini tidak benar. Ahlu sunnah mempunyai kaidah bahwasanya berhusnudzan terhadap seluruh kaum muslimin. Sampai benar-benar kita melihat penyimpangan pada dirinya. Kemudian masyarakat muslimin yang ke kaidah yang selanjutnya, hukum sholat di belakang ahlul bidah ini ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, ahlul bidah tersebut apakah bidah, pelaku bidah yang mengantarkan kepada kekufuran, atau cuma bidah biasa. Atau cuma bilang biasa. Saya pernah ditanya oleh seseorang, bukankah kita dikatakan barang siapa yang mengikuti suatu kaum, dia termasuk daripadanya, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripadanya. Saya bilang, benar. Lalu dia menjawab lagi, bagaimana hukum salat di belakang ahlul bid'ah? Berarti kita ikut sebagai mereka. Saya katakan, tunggu dulu. Ini penafsiran. Tidak benar. Hanya demikian. Pemahaman sendiri melahirkan putusan sendiri. Tidak benar. Yang benar, bahwasanya salat di belakang ahlul bid'ah dilihat daripada bid'ahnya. Apakah bid'ah tersebut bid'ah kufriyah atau bukan? Apakah bid'ah yang mengantarkan kepada kekufuran atau bid'ah yang tidak mengantarkan kepada kekufuran? Apa bid'ah yang mengantarkan kekufuran? Di antaranya berangkat para ulama, rahimahumullah, seperti orang Qadari yang mengingkari takdir. Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Dan orang yang mengingkarinya, maka jatuh kepada bid'ah yang mengantarkan kepada kekufuran. Makanya kata para ulama rahimahumullah, tidak boleh salat di belakang Qadari. Apa itu Qadari? Orang-orang yang mengingkari takdir. Tidak boleh salat di belakang. Kenapa? Karena bid'ahnya adalah bid'ah yang mengantarkan kepada kufur. Para ulama rahimahumullah juga terangkan sebagaimana orang-orang Qadari, begitu juga dengan orang-orang Jahmi dan orang-orang Rafidi. Tidak boleh salat di belakang mereka. Karena bid'ah mereka adalah bid'ah kufur yang mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Sebagaimana juga tidak boleh salat di belakang tukang sihir, di belakang dukun. Dukun adalah perbuatan kufur dan tidak sah salat di belakang orang kafir. Kemudian bagaimana kalau seandainya bid'ah tersebut adalah bid'ah yang tidak mengantarkan kepada kekufuran, akan tetapi bid'ah yang sifatnya dia adalah kemaksiatan, tidak mengantarkan kepada kekufuran. Dia umpamanya suka tahlilan bid'ah, dia suka ritual-ritual bid'ah dan lain-lain sebagainya. Bagaimana hukum salat di belakangnya? Maka di sini tetap ada rincian. Pertama, ditinjau apakah dia seorang yang mengajak pada bid'ah tersebut, atau cuma pelaku bid'ah dan dia tidaklah orang yang mengajak, bukan pentolannya, begitu bahasa kita. Bukan da'inya. Di sini dilihat. Adapun kalau seandainya dia adalah orang yang penyeru kepada bid'ah, mengajak kepada bid'ah, merangi sunnah, maka kita lihat kalau seandainya ada tempat masjid yang lain, maka kita salat kepada masjid tersebut dan jangan salat di belakang dia. Tapi kalau seandainya tidak ada, umpamanya dalam suatu masjid, dalam suatu negeri cuma ada suatu masjid, atau dia ditakdirkan imam sholat id, sementara cuma ada satu tempat sholat id di kampung tersebut, atau sholat jumat, dan kondisi-kondisi lainnya, maka pada saat tersebut kita boleh sholat di belakangnya. Kita boleh sholat di belakangnya karena dalam keadaan demikian. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, makanya kalau seandainya juga, satu lagi, kalau seandainya dia adalah seorang pemimpin, yang dia adalah ahli bid'ah, menyuruh kepada bid'ah, dan kita khawatir kalau tidak sholat di belakangnya akan timbul mudarat yang lebih besar, maka kita sholat di belakang. Makanya berkata Imam Ibn Hazm rahimahullah, ma na'lam ahadan min as-sahabah imtana'a min as-salah خلف المختار وعبيد الله بن زياد والحجاج ولا فاتح أبسط من هؤلاء. Kata Ibn Hazm, kami tidak mengetahui seorang pun daripada para sahabat yang tidak mau salat di belakang Mukhtar, di belakang Abdillah bin Ziyad, di belakang Hajjaj, dan tidak ada orang yang fasik lebih fasik daripada mereka. Subhanallah. Ibu sahabat salat di belakang Muqtadiyah. Sebagaimana juga Ibn Umar radhiyallahu ta'ala salat di belakang Najdah Al-Haruri. Dan sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang Khawarij yang ujung-ujungnya Utsman bin Affan dibunuh, kemudian orang-orang Khawarij tersebut langsung mengambil alih imam salat dan para sahabat salat di belakang mereka. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, ini permasalahan hukum salat di belakang ahlul bidah. Jawabannya rincian dan tidak jawabannya satu. Dan salat di belakang mereka bukan berarti kita tasyabbuh dengan mereka. Ini harus difahami. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, timbul permasalahan selanjutnya. Bagaimana dengan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan di saat salat? Umpamanya ada imam yang takbir Allahu Akbar sebelum dia bersedekap, dia putar tangan dulu. Kan ada ya? Atau ada yang takbir samping, bersedekapnya di samping dengan alasan Rasulullah megang pedang, atau alasan-alasan lainnya Rasulullah sakit sebelah kiri ditutup. Kenapa kok ngikutin Rasulullah lagi sakit, lagi sehat ditinggalin? Ini khurafat. Tidak berdiri di atas dalil yang sahih. Tidak berdiri di atas sunnah yang sahih. Kemudian ma'asyiral muslimin, apakah kita sebagai makmum di belakang juga ikut imam? Muter-muter tangan ke samping. Akan ambil suatu realita yang nyata dalam kehidupan kita, yaitu imam kunut salat subuh. Dan kalau imam kunut salat subuh, apakah kita ikut kunut di belakang imam? Atau imam kunut mengangkat tangan, apakah kita juga ikut mengangkat tangan? Atau contoh yang lain, imam baca doa khatam Al-Quran Masjidil Haram, ada bid'ah di sana, doa khatam Al-Quran malam 27. Apakah kita juga mengangkat tangan di sana baca doa khatam Al-Quran? Di sini ada dua pendapat para ulama rahimahullah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memiliki dua pendapat di sini. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan apabila imamnya kunut mengangkat tangan, maka makmum mengangkat tangan juga. Berandaskan hadis Rasulullah, innama ju'ilal imam yu'tamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ini pendapat Imam Ahmad yang pertama. Pendapat Imam Ahmad yang kedua mengatakan tidak. Tidak mengikutinya. Kan, tapi tetap dia tidak mengangkat tangan berdoa bagaimana kunutnya imam. Para ulama rahimahumullah belakangan juga ikhtilaf dalam permasalahan tersebut. Juga khilaf dalam permasalahan tersebut. Adapun yang wajib wallahu ta'ala alam, yaitu makmum tidak mengangkat tangan. Ini yang saya yakini wallahu ta'ala alam. Karena imam lagi melakukan kesalahan dan makmum tidak diperintahkan untuk mengikuti kesalahan imam wallahu ta'ala alam. Nomor yang terakhir. Nomor 124. Wal imanu bi anna Aba Bakr wa Umar rahmatullahi alaihima fi hujrati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qad dufina hunaka ma'a. Fa idza ataita al-qabr fa taslimu alaihima wajibun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya artikan, beriman bahwasanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma berada di kamar Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdua dikuburkan di sana bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau mendatangi kubur tersebut, maka mengucapkan salam atas keduanya adalah wajib setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor yang ke-124 ini adalah nomor yang dikritik oleh para ulama rahimahumullah, bersamaan dengan pengagungan kita dan hormat kita kepada pengarang bukunya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Akan tetapi tidak ada manusia yang luput daripada kesalahan, dan tidak ada kitab yang sempurna. Dan ini adalah kesalahan. Beliau mengatakan dan mengucapkan salam atas keduanya wajib. Secara zahir mungkin yang beliau maksud adalah ditekankan, bukan wajib. Ditekankan, mengucapkan salam atas keduanya ditekankan dan bukan wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Beliau, kita berhusnudzan, beliau mungkin menerangkan ini karena saking banyaknya penyimpangan dan saking besarnya kebencian orang-orang Syiah Rafidhah terhadap Abu Bakar dan Umar, sehingga begitu datang ke kuburan Rasul, mungkin mereka cuma mau mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW saja dan tidak mau mengucapkan kepada Abu Bakar dan Umar. Bahkan lebih lagi, Syekh yang mentahqiq kitab ini, Syekh Khalid Radadi hafizahullah ta'ala, mengatakan, dan saya mendengarnya lebih dari sekali, menerangkan bahwasanya pada tahun sekian beliau bertugas menjadi penjaga yang berdiri dekat makam Rasulullah SAW. Kemudian terjadilah dialog dengan salah seorang Rafidhah, dialog yang sampai mereka marah, dan keesokan harinya mereka datang membawa kotoran dan diletakkan di depan kuburan Rasulullah SAW. Dan Syekh Muhaqqiq kitabnya, Syekh Al-Radadi Abu Yasir, mengatakan hal yang demikian, menyampaikan kepada kami lebih dari sekali, dan saya mendengarnya langsung. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, kita silakan dengan pertanyaan tertulis sebagaimana biasa. Apa yang bisa saya jawab insyaallah, dan tidak saya katakan Allahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Pertanyaan yang pertama, apakah janin yang diperus setelah berusia 4 bulan lewat, tatkala Idul Fitri mesti dibayar zakat fitrinya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak sampai bayi tersebut lahir. Yang kedua, sering dikatakan dari Imam Ahmad atau Imam siapa saja, ada dua pendapat. Satu ini, dua itu. Sedangkan kedua pendapat tersebut bertentangan, padahal berasal dari satu imam yang sama. Mohon dijelaskan maksudnya kenapa bisa demikian. Baiklah, kita tadi telah mencontohkan dua pendapat yang berseberangan dari seorang imam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Timbul pertanyaan, kok bisa dua pendapat? Bisa saja. Bisa saja. Bahkan bisa dari satu orang imam lebih daripada dua pendapat. Tiga pendapat, empat pendapat, dan lima pendapat. Dan ini sangat banyak contohnya. Pada kita bisa melihat di antaranya buku yang gampang dipahami seperti kitab Bidayatul Mujtahid oleh Ibn Rushd. Di situ kita akan melihat, dan beliau ringkas dan kitabnya gampang dicerna. Satu pendapat, dua pendapat, tiga pendapat dari satu orang imam. Kenapa demikian? Karena bisa jadi seorang imam tersebut rujuk hari Senin, beliau berpendapat tidak boleh. Kemudian pada hari Selasa beliau menemukan dalilnya, kemudian beliau berpendapat boleh. Pada hari Rabu beliau melihat lagi, kalau dikatakan boleh akan timbul mudharat. Dikatakan tidak boleh, tidak benar. Lalu bagaimana rincian dari satu orang imam? Ini kemungkinan yang pertama, kemungkinan rujuk. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi kesalahan tersebut timbul dari orang yang menukilnya. Orang yang menukilnya dalam satu majlis, dan di sini sering, sini aja sering. Dalam satu majlis saya mengatakan A, si B mencernanya, saya mengatakan lain lagi. Akhirnya di antara para pendengar menukilkan berita yang simpang siur. Dan mereka membukukan, dan ulama yang belakang cuma bisa mengumpulkan. Dari Imam Ahmad katanya diriwayatkan begini, diriwayatkan begitu. Timbul ada beberapa pendapat yang dinisbatkan kepada satu orang imam. Ini kemungkinan yang kedua. Dan banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya, bisa saja kemungkinan tersebut karena tashif, salah tulis. Seseorang menisbatkan suatu perkataan kepada imam, habis dia membaca buku. Rupanya penulis buku tersebut salah tulis. Dan itu bisa jadi. Dan banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya, dan hal yang demikian bisa ditemukan apabila kita ingin lebih luas lagi, bisa ditemukan di dalam mempelajari ilmu hadis. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita sholat di belakang Asy'ariyah? Jawabannya secara umum boleh. Dan para ulama rahimahumullah yang mengatakan Asy'ariyah keluar daripada Islam. Dan dikatakan boleh, kecuali kalau seandainya benar-benar kita melihat bahwasanya dia pernah melakukan bid'ah yang mengantarkan dirinya kepada kekufuran. Wallahu a'lam. Seseorang setelah dia melakukan sholat asar, pertanyaan selanjutnya, setelah dia melakukan sholat asar, kemudian dia sholat taubat, apakah melakukan sholat tersebut menyelisih waktu sholat yang dianjurkan? Memang pertama, ma'asyiral muslimin, ada waktu-waktu yang kita dilarang sholat di sana. Dan ini telah diketahui, ada beberapa waktu yang kita dilarang sholat di sana. Di antaranya setelah sholat asar. Tentunya larangan tersebut yang rajih, yaitu kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Nah, jika seandainya ada seorang muslim yang dia melakukan dosa, dia melakukan dosa setelah asar, dan dia khawatir dia mati sebelum maghrib, maka dia ingin bertobat kepada Allah dan dia melakukan sholat taubat, dan dia merajihkan sholat taubat itu ada dan sunnah, maka pada saat tersebut dia boleh sholat taubat, karena dia termasuk sholat yang memiliki sebab. Allah Ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai seseorang yang sudah 2 tahun tidak membayar kontrakan rumah dengan perjanjian yang dia ingkari. Bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita, kita mengingatkan dia. Kalau seandainya dia tidak mau, maka kita berhak. Kita memiliki hak untuk tidak mengizinkan dia berada di rumah kita. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim setiap akan memulai suatu pekerjaan yang baik termasuk sunnah atau bid'ah? Apakah termasuk sunnah atau bid'ah? Jawabannya, setiap amalan kita, amalan yang baik, kita disunnahkan untuk membaca bismillah. Adapun apabila amalan tersebut ada contohnya dari Rasul, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, barulah kita mengucapkannya bismillahirrahmanirrahim sampai arrahmanirrahimnya juga. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka yang ada contohnya cuma sampai bismillah. Cuma sampai bismillah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan tatkala seorang tidak makan, sunnah Rasul baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tatkala hendak menulis surat, sunnah Rasul baca bismillahirrahmanirrahim dan bukan bismillah, maka letakkan dia pada tempatnya. Dalam sholat berjamaah maghrib, isya dan subuh, apakah makmum juga membaca al-fatihah dan surat? Bagaimana jikalau kita belum selesai membaca al-fatihah atau surat, imam sudah terlebih dahulu rukuk? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka simaklah dan diam. Di samping tersebut juga ada keterangan mengenai seseorang yang salat, dia diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Tidak bisa dipungkiri para ulama rahimahumullah berbeda pendapat di sini dengan perbedaan pendapat yang sangat panjang dan masing-masing mengeluarkan hujah-hujah mereka. Dan para ulama rahimahumullah berselisih pendapat, dan para talibul ilm, penuntut ilmu juga berselisih pendapat di dalam memilih mana yang rajih. Adapun saya, maka saya memilih yang kuat adalah apabila imam baca Al-Quran, maka makmum diam dan mendengar. Bagaimana ayat yang telah kita dengar dari Al-Quran, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kita dengar dan kita diam. Apabila imam tersebut meluangkan waktu buat kita untuk membaca Al-Fatihah, walaupun meluangkan waktu itu sendiri tidak ada contohnya daripada Rasul, maka pada saat tersebut kita membaca Al-Fatihah. Dan kalau seandainya imam ruku, kita belum selesai membaca Al-Fatihah ataupun surat, maka kita ruku bersama imam, dan tidak boleh kita baca Al-Fatihah qomat qamit, imamnya sudah ruku, kita masih baca Al-Fatihah, imamnya mau bangkit, mau i'tidal, kita baru ruku. Dan ini tidak ada contohnya. Karena Rasulullah bersabda, "Innama ju'ilal imam yu'tamma bih." Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Wallahu ta'ala a'lam. Ana pernah mendengar dari seseorang yang berkata bahwa di sisi makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, ada sebidang tanah yang kosong yang dipersiapkan untuk makam Nabi Isa, benarkah demikian? Khurafat. Tahyul. Mungkin dia enggak memperhatikan dengan seksama, atau mungkin dia juga enggak melihat langsung. Enggak pernah melihat langsung. Selama saya di sana, 5 tahun di sana, dan 2 tahun atau 3 tahun pertamanya kajian Syekh Abdul Muhsin Abbas, setiap hari diadakan dekat Raudhah, tidak jauh daripada Masjid Nabawi, setiap hari selama 3 tahun, yang tidak ada tanah kosong yang dimaksud oleh penanya, mungkin tanah kosong di samping rumahnya. Bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan sunnah? Ringkasannya, tentu saya menjawab dengan ringkasan. Ringkasannya, yaitu hewan kurban dibaringkan pada rusuk sebelah kirinya dan dihadapkan ke kiblat. Sehingga tangan kiri si penyembelih memegang kepalanya, dan tangan kanan memegang pisau sembelihan dan menyembelih hewan dengan cara demikian. Pertanyaan selanjutnya, mohon kiranya Ustaz memberi izin kepada kami untuk merekam kajian-kajian yang akan datang insyaallah dan kajian-kajian sebelumnya. Ya udah, keterlanjur. Enggak apa-apa, rekam saja. Kecuali kalau seandainya nanti ada kajian yang saya melihat untuk tidak direkam, maka kita akan umumkan nantinya insyaallah taala. Silakan rekam, tapi bukan untuk dikomersilkan. Untuk berfaedah, apabila ada yang salah, maka kepada yang mendengar rekaman tersebut untuk memberikan masukan, dan masukan yang membimbing, yang membina, dan untuk yang baik. Adapun kalau seandainya ada yang salah daripada rekaman tersebut, kemudian dijadikan fitnah dan untuk disebarluaskan dengan tujuan yang tidak baik, maka saya akan menjadi musuhnya pada hari kiamat nantinya insyaallah. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai bolehkah kita mengisi infak buat saudara-saudara di Palestina? Jawabannya sangat boleh. Kalau seandainya kita ketahui bahwasanya benar, disampaikan kepada orang-orang yang ada di Palestina. Dan tentunya di sana ada sisi-sisi lainnya yang tentunya kita tidak bisa jawab secara jelas, karena tergantung dengan kondisi dan keadaan. Kemudian mengapa kita menamai diri kita sebagai seorang salafi? Ya, jawabannya adalah jawaban akidah. Rasulullah bersabda, ana khairu man salaf. Saya adalah sebaik-baiknya orang yang terdahulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan generasi yang terbaik adalah generasi yang terdahulu. Mereka adalah kaum salaf, orang-orang yang terdahulu. Dan apabila seorang muslim mereka mengikuti sunnah Rasul, sunnah dan pengikutnya dinamakan dengan sunni. Apabila asar, yang maknanya hadis dan perbuatan para sahabat, maka pengikut asar atau orang yang menisbatkan diri kepada asar dikatakan dengan asyari atau ahlul asar. Sunnah dikatakan sunni atau ahlus sunnah. Orang-orang yang mengikuti para salaf, orang-orang terdahulu, maka mereka dikatakan ahlus salaf atau salafi. Dan penisbatan diri tersebut bukanlah bid'ah, karena ada contohnya dan ada hujahnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. berbeda dengan penamaan-penamaan yang tidak ada contohnya. Seperti penamaan Jahmi. Tidak ada hadis yang mengatakan Jahan bin Safwan, karena Jahan bin Safwan datang belakangan. Qadari, Syi'i, Rafidi, dan lain-lain sebagainya. Bolehkah menerima sesuatu yang diberikan oleh orang tua berupa pulsa yang kita tahu bahwa uang tersebut adalah uang yang haram? Jika tidak, bagaimana menolaknya? Di sini penanya tentunya lebih paham dengan sifat dan kondisi orang tuanya. Kalau seandainya dia tahu orang tuanya berusaha dengan usaha yang haram, maka sebaiknya langkah pertama dia nasihati. Itu yang terbaik. Dia nasihati orang tuanya, dia terangkan bagaimana akibat atau murka Allah terhadap makanan-makanan yang haram. Kemudian baru dia melanjutkan, jangan dia beri anak dan istrinya makanan yang haram dan selanjutnya. Dan cara yang terbaik adalah nasihat. Allahu a'lam. Bagaimana tata cara wanita jadi imam? Apakah bacaannya dikeraskan pada salat jahar? Pertama, apabila seorang wanita menjadi imam, terang kepada para ulama, maka wanita tersebut, sang imam, berada di tengah dan bukan di depan. Kemudian permasalahan apakah ada iqamah dan adzannya, di sana ada khilaf ya para ulama rahimahullah, ada yang membolehkan dan ada yang mengatakan tidak. Dan yang wajib itu dibolehkan selama tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yang juga apakah dia mengeraskan bacaannya? Iya, mengeraskan bacaannya selama tidak menimbulkan fitnah. Tentunya mengeraskan bacaan cukup didengar oleh makmumnya dan tidak didengar oleh orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Wal'iyadzubillah. Mengenai masalah safar, musafir, apakah hukum mengqadha atau menjamak salat adalah mutlak tanpa udzur? Misal, ketika safar tidak ada yang menghalangi untuk mengerjakan salat pada masing-masing waktunya, zuhur dan asar. Apakah boleh menjamaknya? Pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya hukum asal pada salat adalah dua rakaat. Zuhur dua rakaat, asar dua rakaat, subuh dua rakaat, isya dua rakaat, maghrib tiga rakaat. Kemudian ditambah bagi yang muqim. Ini pendapat Aisyah, walaupun ada sebagian para sahabat yang mengingkarinya. Kesimpulan ma'asyar muslimin, bahwasanya safar dan jama' disyariatkan bagi seorang yang musafir. Dan dia adalah pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah pemberian daripada Allah ditolak? Jawabannya tentunya tidak. Maka dia boleh menjamak dan mengqasar. Dan penanya mengatakan tanpa udzur. Justru safarnya sendiri adalah udzur. Safarnya sendiri adalah udzur. Lalu bagaimana kalau seandainya dia sudah menjamak, kemudian dia bisa melakukan sholat tersebut pada waktunya, umpama dia di masjid sholat zuhur dan asar karena dia musafir. Kemudian datang waktu asar sementara dia berada di masjid yang lain atau di masjid itu juga, bolehkah dia sholat asar berjamaah? Jawabannya boleh. Dia boleh melaksanakan sholat asar, dan sholat asar yang kedua tersebut sunat baginya dan bukan wajib. Sebagaimana dalil bahwasanya ada dua orang sahabat yang Rasulullah SAW salat dan mereka duduk tidak salat. Tatkala ditanya oleh Rasul, kenapa enggak salat? Mereka mengatakan bahwasanya kami telah salat. Mereka musafir. Kemudian kata Rasulullah, kenapa enggak salat bersama kaum muslimin? Maka engkau mendapatkan pahala salat sunat. Allah Taala. Apakah ada larangan wanita haid untuk menjawab azan? Wanita haid dibolehkan bagi dia berzikir. Termasuk di antara makna zikir yaitu menjawab azan. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak hasil zina mendapatkan harta warisan? Dan apakah ayahnya berkewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut jika di antara bapak dan ibunya tersebut tidak terjadi perkawinan? Adapun anak zina, apakah dia mendapatkan harta warisan? Saya kurang ingat pada saat sekarang ini. Wallahu a'lam. Adapun mengenai nafkah, maka seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah rakaat yang disunnahkan pada salat sunat rawatib zuhur dan asar? Ada beberapa macam sunat rawatib zuhur dan asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis mengatakan barang siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailah, pada satu hari dan malam, maka Allah akan bangun baginya istana di surga. Kemudian ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat rawatib di luar daripada 12 rakaat tersebut. Jadi kesimpulan, pada salat zuhur saja seorang muslim bisa melaksanakannya 4 sebelum zuhur dan 4 sudahnya. Adapun salat asar, maka bisa dilaksanakan 2 rakaat sebelum salat asar dan tidak ada salat rawatib setelah salat asar. Allah alam. Pada penanya, untuk lebih luas dari apa yang saya jawab, silahkan baca kitab-kitab yang menaikkan sholat sunat, diantaranya Bughyatul Mutatawwi' oleh Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, yang dalam edisi Indonesia berjudul Tuntunan Sholat Sunat Rasulullah SAW, atau Sholat Sunat Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Bazmul. Yang kedua kitab tersebut adalah kitab yang terbaik menurut pandangan saya yang singkat mengenai terangan salat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya, benarkah kita harus berwudu dengan syarat jumlah airnya harus lebih dari 2 kullah? Tidak. Perbatasan 2 kullah tersebut, maksudnya apabila air yang jumlahnya 2 kullah, kemudian pada 2 kullah tersebut jatuh najis. Apabila jatuh najis, maka otomatis air yang jumlahnya di bawah 2 kullah, maka dia dihukum menjadi air yang najis. Apabila lebih daripada 2 kullah, maka dilihat satu dari yang 3. Baunya, rasanya, dan warnanya. Apabila telah berubah, maka dia dikatakan air yang najis. Apabila tidak, maka dia tidak dikatakan air yang najis. Kata Rasulullah, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air telah sampai 2 kullah, maka dia tidak membawa khabath. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.